Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah senantiasa. Mudah-mudahan syukur kita, nikmat dan anugerah Allah yang lain kepada kita dan untuk kita sekalian. Di samping bahwa bersyukur kita kepada Allah adalah bagian daripada ibadah yang akan menghindarkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dalam majlis kita hal ini saya akan sampaikan tentang apa yang bertalian dan berkenaan dengan akidahnya Syiah, bertalian dengan keimamahan atau penguasa atau kepemimpinan kaum muslimin versi apa yang diyakini oleh Syiah. Kali ini akan saya bawakan dari sebuah kitab yang merupakan karya dari salah seorang syaikh bernama Abdurrahman bin Sa'ad bin Ali Asy-Syistri. Pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kutipannya. Nah, mungkin buku ini akan kita sama-sama pelajari beberapa poin di dalamnya. Dan kita akan mulai, kalau dalam kitab ini adalah halaman 96 atau bertalian dengan masalah keimamahan. Bagaimana orang Syiah atau Rafidah atau Isna Asyariyah atau Ja'fariyah meyakini tentang kepemimpinan umat, yang terutama dari sisi keimamahannya dan seterusnya. Terdapat dalam bentuk tanya jawab ya. Jadi ini langsung menyentuh pada masalah yang bisa jadi kita harus ketahui. Beberapa hal ini mungkin kita akan lalui, bisa jadi beberapa majlis. Pertama adalah di halaman ataupun pada nomor pertanyaan ke-90. Di situ ada pertanyaan tentang ada yang disebut dengan wasiyun. Wasi artinya adalah orang yang mendapat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian mereka adalah berhak untuk menyampaikan Islam dan bahkan memimpin umat ini. Dalam pertanyaannya begini, malladhi ikhtar'a al-qaul bil-awsiya wa kam adad al-awsiya wa man huwa akhiruhum fi i'tiqadi syuyukhi as-syiyah. Siapakah yang pertama kali mengemukakan tentang keyakinan seorang pemegang wasiat? Berapa jumlah pemegang wasiat itu? Dan siapakah pemegang wasiat yang terakhir menurut versi keyakinan orang-orang Syiah, terutama tokoh-tokohnya di sini? Jawabannya adalah awwalu man ikhtara'ahu Abdullah ibn Saba' al-Yahudi. Ternyata yang pertama kali merintis tentang adanya keyakinan bahwa umat ini ada yang mendapat wasiat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah Abdullah bin Saba'. Seperti yang dinyatakan oleh ulama mereka bernama Ibnu Babawaih Al-Qummi, ketika menyebutkan tentang akidah Syiah, dia mengatakan, ya taqiduna bi anna likulli nabiyyin wasiyan. Mereka orang Syiah itu meyakini bahwa setiap nabi memiliki orang yang memegang teguh wasiatnya. Lalu dikatakan di situ bahwa awsa ilaihi bi amrillah ta'ala, yang nabi itu berwasiat kepada orang itu atas perintah Allah. Jadi barang sekalian, kalau bahasa kita ahlus sunnah, sanad terakhirnya itu Allah. Jadi Allah memerintahkan pada Nabi, Nabi memerintahkan atau menunjuk seorang pemegang wasiat. Ini adalah kata ulama mereka. Kemudian berapa yang memegang wasiat itu? Disebutkan di sana adalah bahwa mi'atu alfin wa arba'un wa ishrun alf wasiyun. Katanya bahwa pemegang wasiat itu adalah 124.000 pemegang wasiat. Demikian ini adalah dikemukakan di dalam kitab namanya Aqaid As-Saduq. Begitu. Nah, jadi Bapak sekalian, ini adalah apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Kemudian Al-Majlisi. Al-Majlisi juga tokoh dan imam dari kalangan orang-orang Syiah, mengatakan begini, wa Aliun alaihi salam akhirul ausia. Dan Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, adalah pemegang wasiat terakhir. Nah, jadi barang sekalian, ini menunjukkan bahwa setelah Amir Mukminin adalah tidak ada lagi pemegang wasiat. Dan artinya adalah kata beliau bahwa kalau ada yang mengatakan adanya imam setelah Ali bin Abi Thalib, maka itu juga adalah batil, tidak benar. Karena mereka adalah bukan pemegang wasiat. Dan ini adalah mematahkan keyakinan akidah 12 imam dari pondasinya. Sehingga mereka keyakinannya adalah tidak berdasar di atas kaidah yang benar. Nah, para yang sekalian, ini adalah tentu merupakan bukti bahwa keyakinan itu apabila tidak didasari oleh landasan yang benar, maka akan berakhir dengan kebatilan. Seperti Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah SWT, dibawakan di sini ayat, kalau seandainya keyakinan itu memang berasal dari selain Allah, niscaya di dalam keyakinan itu akan terdapat perselisihan yang banyak. Namanya juga tidak berasal dari Allah, ya akan berselisih pada sekalian. Nah, seperti ini, katanya bahwa pemimpin atau pemegang wasiat itu 124.000. Ali bin Abi Thalib adalah paling akhir. Nah, kenapa ada keyakinan 12 imam? Dalam sumber yang lain, para sekalian, karena kita fokus pada pembahasan Syiah 12 imam, Syiah itu dalam versi yang lain mengakui imam tidak hanya 12, tidak sampai 12. Tetapi yang kita bahas di sini adalah 12 imam yang ini mulai marak di Indonesia. Jadi kita fokuskan pada hal ini sehingga kita lebih bisa mengantisipasi ya terhadap pemahaman ini di kita atau jika sampai kepada kita. Para sekalian, kemudian kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Katanya begini, ma manzilatul imamati inda syuyuhil mazhab syi'i. Pertanyaan di sini adalah, apa kedudukan imam menurut tokoh-tokoh Syiah? Jadi, para sekalian, kedudukan imam itu seperti apa sih menurut Syiah gitu. Nah, satu, ada yang mengatakan bahwa imam itu seperti nabi. Bayangkan para sekalian, kalau imam seperti nabi, bagaimana? Mereka mengatakan di sini dikatakan bahwa al-imamatu mansibun ilahiyun kan nubuwwah. Begitu disebut dalam kitab Aslu Syiah wa Usuluha, kitabnya mereka, bahwa imam itu adalah jabatan yang dia adalah bersifat ilahi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, kan nubuwati seperti kenabian. Jadi imam itu kayak nabi, Pak. Jadi kalau nabi maksum, ya imam harus maksum. Jadi satu seperti nabi. Karena itu para sekalian, menurut Al-Bahrani, bahwa katanya Amir Mukminin itu Ali bin Abi Thalib adalah disebutkan adalah man lam yuqir bi wilayati lam yanfa'hul iqraru bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Bahrani dalam kitab Muqaddimah Tafsir Al-Burhan, juga disebutkan dalam kitab Biharul Anwar, mengatakan bahwa katanya ini tentu bukan berasal dari Ali, bukan berasal dari nabi, Pak. Mengatakan bahwa man lam, barang siapa yang tidak yukir mengetahui ataupun meyakini, membenarkan biwilayati, dengan kewilayahan aku, bahwa aku adalah wali, lam yanfa'ul iqrar, maka dia tidak bermanfaat keimanannya, walaupun dia bersyahadat dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernyataan atau meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi, kalau tidak meyakini Ali sebagai imam dan sebagai wali, maka tidak bermanfaat. Berarti kafir, Pak, karena orang yang mengingkari kenabian Rasul kan kafir, Pak, murtad, betul tidak? Jadi keyakinan ini adalah diyakini oleh orang-orang Syiah. Jadi ini bahayanya, berarti bahwa kalau para jemaah sekalian tidak mengimani keimamahan 12 imam itu, bisa menyebabkan kufur, seperti yang nanti kita akan pelajari juga. Bahkan katanya adalah yang kedua, tadi disebut bahwa imam itu kedudukannya setara dengan nabi, betul? Kedua katanya adalah bahkan imam itu, para jemaah sekalian, adalah lebih agung, lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya dari kenabian. Ini diyakini juga oleh orang Syiah. Di sini Al-Jazairi maksudnya nikmatullah, seperti yang juga bisa dibuktikan dalam kitab-kitab ini, namanya Zahrul Rabi', disebutkan bahwa katanya al-imamatu al-ammatu allati hiya fawqa darajatin nubuwwati war risalah, bahwa imamah itu, imamah umum maksudnya kepemimpinan umum kaum muslimin, itu adalah di atas derajat kenabian dan kerasulan. Berarti kalau bahasa menurut keyakinan ahlu sunnah, ini kan namanya sudah kultus, Pak, betul tidak? Kultus. Bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih afdal daripada Nabi. Konsekuensinya seperti itu. Al-Kulaini di dalam kitab Al-Kafi menyatakan bahwa annal imamata ta'lu ala martabatin nubuwati, bahwa katanya keimamahan itu, kepemimpinan umat itu adalah lebih tinggi derajatnya dari tingkatan kenabian. Ini Al-Kafi itu, Pak, adalah sahih Bukhari-nya orang Syiah. Jadi mestinya mesti sahih menurut mereka. Kalau mengingkari bisa jadi ingkar sunnah menurut mereka. Ketiga, para jemaah sekalian, bahwa imam atau nabi itu adalah a'zam, lebih agung dari apa yang Allah utus nabi. A'zamu ma ba'atsallahu bihi nabiyahu. Jadi Allah mengutus nabi, nah paling hormat, paling tinggi, paling utamanya itu adalah keimamahan itu. Namanya Hadi At-Tahrani, Tahran, Tehran, Pak, berarti orang Iran kan, Tehran. Di dalam kitabnya namanya Wada'i' An-Nubuwah, dia mengatakan bahwa katanya inna a'zama ma ba'asallahu ta'ala nabiyahu minad-din innama huwa amrul imamah. Seagung-agung apa yang Allah utus nabinya dalam din ini, tidak ada lain kecuali perkara imamah. Jadi kalau kita kan rukun iman, Pak, betul tidak? Kalau kita kan rukun Islam, kalau kita kan al-Islam, kemudian al-Iman, kemudian al-Ihsan, betul? Kalau mereka itu adalah imamah, itu ujung pangkalnya.